Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, marilah kita membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas apa yang akan kita hadapi dan temui di kajian dan setelah kajian, agar Allah menolong kita sehingga kita bisa paham, agar Allah menolong kita agar kita bisa mengerti, dan agar Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkan apa yang kita bahas dan apa yang kita pelajari. Karena kita tidak akan bisa mengamalkan itu semua kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ibadah itu selalu bersama dengan pertolongan atau meminta pertolongan, mohon maaf. Di mana ada ibadah, di situ kita harus minta tolong kepada Allah. Makanya kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah dalam mengejar apa yang bermanfaat. Mintalah pertolongan kepada Allah. Dan jangan pernah lemah. Jangan pernah lemah. Jangan down. Jangan balik kanan. Jangan mundur. Kendala itu dihadapi dengan meminta pertolongan dan semangat. Kendala itu dihadapi dengan meminta pertolongan kepada Allah dan semangat. Itu konsep Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kendala itu bukan dihadapi dengan mundur atau lemah. Oleh karena itu, jamaah Allah muliakan, apabila kita mempelajari sebuah ilmu, tentu saja kita dituntut untuk memahami dan mengamalkan ilmu tersebut. Maka kita tidak akan berhasil menjalankan dua misi itu kecuali dengan meminta pertolongan kepada Allah. Maka mintalah selalu pertolongan kepada Rabbul Alamin. Sebagaimana marilah kita selalu menguatkan syahadatain kita jamaah. La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bahwa kita ini hanya hamba yang dituntut untuk beribadah, yang diminta untuk beribadah kepada Allah dan hanya kepada Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Sehebat apapun kita menolak konsep ini, tetap akan kembali ke konsep ini. dan seseorang tidak akan mendapatkan kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat kecuali dia menjadi hamba, kecuali dia jalankan tugas saat ia diciptakan. Suka apa gak suka, sadar apa gak sadar, mau apa tidak mau, tapi itulah hakikatnya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh min dzakarin aw untha, dari laki-laki maupun wanita, dan dia beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia. Tugas kita itu untuk diatur, jamaah. Bukan ngatur. Diatur. Tunduk. Taat. Karena rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keterpaksaan. Dan apabila kita bisa jalankan tugas itu, maka lihat sendiri bagaimana kehidupan kita Allah buat tenang. Allah buat bahagia, Allah buat nyaman. Dan kita tidak akan bisa menjalankan itu kecuali mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah pentingnya syahadat yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Karena kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa menjadi hamba yang baik kecuali mengikuti tuntunan syariatnya. Maka marilah kita selalu menanamkan dan menekankan hal ini. Sebagaimana jemaah sekalian, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang Allah muliakan, kembali masuk ke bab tafakur yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jamaah yang Allah muliakan, tafakur, masih ingat tafakur? Yaitu aktivitas dan kesibukan hati dalam memahami sebuah makna agar kita mendapatkan tujuan kita. Maka tafakur atau proses berpikir yang akan meningkatkan iman dan ketakwaan adalah proses berpikir atau tafakur yang melibatkan hati, karena ini aktivitas hati. Dan telah kita jelaskan bersama-sama bahwa tafakur itu selalu berpasangan dengan zikrullahi azza wa jal. Sebagaimana ayat ke-191 dari surat Al-Imran yang sudah kita pelajari, alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah di saat berdiri, duduk, berbaring, dan mereka bertafakur memikirkan penciptaan langit dan bumi, penciptaan sun'ah. Kita sudah bacakan tafsir At-Tabari dalam hal ini, sun'ah, penciptaan langit dan bumi. Dan bicara penciptaan itu fi'lun min af'alillah, perbuatan dari perbuatan-perbuatan Allah. Jadi yang kita pikirkan adalah perbuatan Allah, fi'lullah. Fi'lullah. Apa yang akan terjadi? Seorang anak manusia akan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak mungkin menciptakan ini tanpa ada alasan. Engkau tidak mungkin menciptakan hal ini, ya Allah, sia-sia. Engkau tidak mungkin menciptakan hal ini, ya Allah, untuk memudaratkanku. Engkau tidak mungkin menciptakan hal ini, ya Allah, untuk menghempaskanku. Engkau tidak mungkin menciptakan hal ini, ya Allah, untuk menyakitiku. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka. Maha suci engkau. Maha suci engkau, ya Allah. Kenapa? Karena sekali lagi tafakurnya selalu bersama dengan zikrullah. Dan yang dipikirkan adalah bukan hanya sekedar objeknya, tapi bagaimana penciptaan objek tersebut, sehingga hati ini akan menuju pada penciptanya. Penciptanya, jemaah. Dan ketika ia menyadari bahwa penciptanya Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Muhsin, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha baik, Al-Hakim yang maha bijaksana, maka ia tanpa segan-segan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, engkau tidak mungkin menciptakan ini, mentakdirkan ini sia-sia tanpa ada alasan. Pasti ada pelajaran, pasti ada hikmah, pasti ada keuntungan buat kita, walaupun sepahit apapun. Sepahit apapun. Ini yang perlu kita camkan. Nah, kenapa banyak orang mengatakan mau tadabur alam tapi tidak sholat? Tadabur alam tapi nggak berzikir. Karena yang jadi fokus mereka adalah hanya objek yang berupa pemandangan dan makhluk itu aja. Jadi yang dipikirkan hanya makhluk itu saja. Harusnya kan yang dipikirkan, artinya pada saat berpikir itu kita mengingat Allah. Sehingga ketika kita melihat sebuah objek, sebuah pemandangan, lihat pantai lah, lihat matahari terbit, atau lihat pemandangan buah laut, itu langsung hati kita berpikir tentang penciptaan ini dan siapa yang menciptakan ini. Lalu tambah kagum dengan penciptanya dan tambah yakin dengan penciptanya. Harusnya tuh polanya demikian. Tapi ketika kita hanya fokus sama makhluknya, maka yang ada hanya kagum. Itu pun seringkali enggak, kagumnya enggak pakai zikir. Pas ngelihat sesuatu yang indah dan seterusnya, dari hal paling sederhananya membuktikan tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang kagum, masya Allah, tabarakallah. Sebagian kita gokil misalnya gitu. Jadi udah enggak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu enggak ibadah, enggak sholat. Lalu tidak ada perubahan dalam karakter dan akhlak. Hadirin Allah muliakan. Berbeda jika ia bertafakur melibatkan zikrullahi azza wa jal, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia fokus pada ini yang melakukannya adalah Allah. Dan Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Maka akan terjadi hal yang sangat luar biasa. Kan begitu jamaah sekalian yang Allah muliakan. Dan beda loh, beda kejadian, sama kejadian, sama objek, sama rasa sakit, tapi hasilnya akan berbeda ketika seseorang fokusnya hanya kepada makhluk, dengan orang ketika memikirkan hal itu, mengingat Allah, lalu meyakini bahwa ini adalah perbuatan Allah yang maha bijaksana dan maha baik. Dan seperti kata Imam Tabari tadi, ini menunjukkan bahwa kebahagiaan dan kesengsaraan di tangannya, kemuliaan dan kerendahan ada di tangannya, kehidupan dan kematian ada di tangannya. Itu dampaknya beda. Beda. Itu beda sekali. Sebagai contoh misalnya, apabila ada seseorang yang melakukan isolasi secara total selama ini, benar-benar isolasi hanya di rumah aja, gak pernah keluar-keluar karena menjaga dia dari COVID-19, suatu ketika dia bertemu dengan, pokoknya gimana caranya dia ketemu sama orang, mungkin ada orang datang atau apalah yang dia kenal misalnya, yang membuat dia ketemu. Kan mengatakan udah, kan selama berbulan-bulan ini saya gak pernah ketemu orang, saya benar-benar physical dan social distancing. Ya ketemu satu orang ini gak ada masalah lah, dan ini kan cukup penting. Ya udah dia ketemu, mungkin saking senengnya atau apa, dan orang ini mungkin dekat atau spesial dengan dia, sedikit miss tentang social distancing atau physical distancing, lupa pakai masker juga dan seterusnya, atau gimana lah ceritanya, intinya ternyata ini orang positif dan menularkan dia. Orang ini positif dan menularkan dia. Berapa 1-2 hari ketika orang ini swab positif, langsung nelfon, kasih tahu kan klasternya. Lalu dia kaget, dia swab juga, ternyata dia juga positif. Hadirin Allah muliakan, ini kalau nih orang berpikir dan fokus pemikirannya ke makhluk, itu bisa stres dan bisa down. Karena dia akan berpikir, dia akan marah sama nih orang, dia akan salahkan orang ini, dia akan nyesel, kenapa saya harus ketemu, saya harus bla bla bla bla bla. Dia harusnya tahu dong, dia sadar dong, kalau dia merasa jangan dekat-dekat dong. Dia marah besar, dia mungkin merasa dijebak lah atau apalah, yang saya lakukan selama ini sia-sia gara-gara dituran orang ini. Tapi kalau dia tafakur dengan zikrullah, dengan mengingat Allah, lalu dia sadari dan dia renungkan bahwa ini adalah fi'lu min af'alillah, perbuatan dari perbuatan Allah. Maksudnya adalah pertemuan saya dengan dia pasti sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mentakdirkan pertemuan saya dengan dia kemarin adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang, maha baik kepada saya, yang maha bijaksana al-hakim. Maka tidak mungkin yang maha baik, yang maha pengasih, yang maha penyayang mentakdirkan pertemuan saya dengan dia kemarin lalu menjadi penyebab terinfeksinya saya COVID-19, semua itu hanya untuk menghancurkan saya. Gak mungkin. pasti ada hikmah, pasti ada pelajaran, pasti ada pengguguran dosa, pasti ada pengangkatan derajat, pasti ada kebaikan. Sebagaimana seorang ibu gak mungkin mencelakakan anaknya, maka apalagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Sebagaimana seringkali kebijakan orang tua tidak bisa dimengerti oleh anak kecil, dan akhirnya anak kecil itu kesel, marah, nangis, dan ternyata sikap orang tuanya dan kebijakan orang tuanya untuk kebaikannya, seperti bawa dia ke dokter, disuntik, atau dicegah ketika lagi mau pegang pisau, maka anak gak ngerti hikmah dibalik pencegahan tersebut dan hikmah dibalik suntikan dan ke dokter itu. Maka dia marah, dia sebel, dia kesal. Maka seringkali manusia pun demikian, gak ngerti dengan hikmah yang Allah kasih, kebaikan yang Allah persiapkan. Akhirnya dia marah, dia kesal, dia kecewa. Beda kan jemaah? Gak sama. Drastis. Karena kalau fokus kita ke makhluk, makhluk itu belum tentu sayang sama kita. Tapi kalau kita fokus ke Allah, Allah pasti sayang sama kita. Berbeda perasaan kita saat disikapi sama pihak yang belum tentu sayang sama kita, bahkan seringkali zolim sama kita, dengan menyikapi Rabb yang pasti sayang sama kita, pasti baik sama kita, dan pasti bijak dengan kita. Gak mungkin sama. Beda lah. Kita aja menyikapi dua teman yang satu gini loh, kita ada dua orang nih, sama-sama kasih minum sama kita, kasih minum. Antum suka minum apa sekarang? Kopi latte misalnya. Dua-duanya kasih kopi, secangkir kopi latte sama antum. Yang satu track recordnya selama ini zolim dan jahat, yang satu baiknya minta ampun. Kira-kira penerimaan kita sama atau beda? Beda lah. Yang satu yang mungkin kita gak minum, jangan-jangan gue diracunin nih. Atau kalau gak diracunin maksudnya apa nih, dia gak minum. Atau mungkin dari awal kita gak terima, tapi yang kedua kita terima. Yang kedua kita terima karena dia baik sama kita. Bahkan yang kedua, kalaupun menumpahkan kopi latte itu ke kita, kita gak marah. Karena dia tahu dia gak sengaja, dan dia baik, gak mungkin dijahatin kita. Oke, kita tenang, oke. Sedangkan yang pertama tadi, dia mau kasih kita pakai apa, pakai tatakan emas pun kita akan marah. Karena orang gak baik nih. Hadirin Allah muliakan. Bertafakurlah dan bertafakurlah dengan benar, libatkan hati kita, dan tafakur itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita lanjutkan ayat terakhir dalam surat Al-Ghasyiyah yang dibawakan Imam Nawawi, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan lihatlah ke bumi, lihatlah ke bumi, bagaimana bumi dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, Allah suruh kita melihat bagaimana bumi yang berbentuk bola, yang lebih tepatnya elips, yang dengannya Allah yang dengannya memudahkan benda-benda antariksa untuk saya melakukan tugasnya mengorbit benda yang diorbitkan dan berotasi. Dan walaupun berbentuk bola dan elips, manusia dan makhluk bumi lainnya merasakan dan melihat bentang alam bumi hanyalah datar-datar saja. Dan itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hamparan dalam ayat ini lebih menekankan tentang penampakan dan fungsi bumi bagi kehidupan manusia. Karena manusia itu ukurannya mungil dibanding bumi yang sangat luas. Maka muka bumi ini tampak seperti hamparan. Hadirin Allah muliakan, bagaimana bumi itu dihamparkan sehingga kita bisa beraktivitas, bisa bekerja. Jadi elips atau bulat tetapi dihamparkan, itu kan luar biasa. Dan semua untuk manusia. Dan bumi begitu luas jamaah sekalian, sangat-sangat luas. Luas permukaan bumi itu bisa mencapai 500-an juta kilometer. Dan tahu jamaah sekalian yang Allah muliakan, bahwa bumi yang begitu luas ini nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan digenggam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 67, "Wa ma qadarullah haqqa qadari wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun." Allah berfirman, "Wa ma qadarullah haqqa qadari." Memang mereka tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Kata Allah, manusia itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Kita enggak sholat, kita gak puasa, kita gak berzikir, kita berani menentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ngelawan ketika diperintah sama Allah. Ada di antara kita masih gak mau berhijab, terlalu sibuk sehingga gak mau ngaji, gak mau nuntut ilmu, menentang dan marah. Allah wa ma qadarullah haqqa qadari. Mereka tidak mengagungkan Allah sebenar-benar pengagungan. Lalu apa kata Allah? Kita lihat ayatnya jemaah. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Was samawati matwiyatun bi yamini. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah mengatakan, dan bumi, seluruh bumi itu Allah genggam dengan tangannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Allahu Akbar. bumi digenggam jemaah, dan langit digulung, dan hanya satu tangan, tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Kita hanya untuk sampai ke Jeddah untuk melakukan umrah, kita harus naik 9 jam perjalanan naik pesawat terbang. Ada orang mau ke Amerika, dia harus naik kurang lebih 24 jam atau 23 jam. Itu bukan keliling dunia. Ada orang jalan kaki ke Surabaya berhari-hari. Hadirin Allah muliakan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Ini bumi yang jungkir balik kita taklukkan. Ada orang untuk menaklukkan, untuk sampai ke puncak Everest, dia akan lakukan habis-habisan. Satu gunung loh Everest, satu gunung. Dia lakukan persiapan. Kadang-kadang melakukan karantina. Persiapannya matang, fisik. Dia lari pagi, dia ke gym, dia jaga makan. Dia latih dirinya untuk berhadapan dengan cuaca ekstrim. Itu persiapan bertahun-tahun hanya untuk sampai ke puncak Everest. Sama Allah Subhanahu wa taala, bukan Everest, satu bumi. Digenggam oleh Rabbul Alamin. Digenggam oleh Rabbul Alamin. Ada orang persiapan touring keliling dunia dengan bangganya. Hari demi hari dia lewati dari satu negara ke negara lain, satu negara ke negara lain. Hadirin Allah muliakan. Dan kita habiskan semua effort kita untuk keliling dunia dan capek, uang habis, tenaga habis, kulit kebakar, letih, lelah. Dan ketika kita berhasil ya, dalam waktu yang cukup lama itu, seakan-akan kita sudah taklukkan dunia. Ya Allah jemaah, itu bumi yang kita kelilingi itu cuma digenggam sama Allah pada hari kiamat. Digenggam hari kiamat. Kita yang apabila ada gempa bumi lari pontang-lantang, kocar-kacir, kita tinggalkan semua. Bumi yang digoncang hanya digenggam sama Allah pada hari kiamat. Wama qadarullah haqqa qadari. Memang mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Kenapa mereka enggak sholat? Kenapa mereka enggak bertauhid kepada Allah? Kenapa mereka melakukan kesyirikan? Mengapa mereka lebih mencintai makhluk daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala? Apa spesialnya? Bumi yang untuk memperebutkan beberapa isinya sampai dua negara itu perang luar biasa. Hanya untuk memperebutkan minyak. Di seluruh bumi enggak, di satu dua titik aja. Di satu negara atau dua negara. Hanya untuk memperebutkan emas misalnya, sampai negara perang. Padahal cuma satu dua titik. Jangan satu tambang. Semua bumi itu Allah genggam dengan tangannya pada hari kiamat. Kita jungkir balik, kita beli senjata, kita beli ini hanya untuk mempertahankan kilang minyak misalnya. Udah setengah mati, kita jungkir balik. Kadang-kadang proyek kita belum selesai, kita udah mati duluan. Lalu kita gak sujud kepada Allah, gak ruku sama Allah, gak bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Emang manusia itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Bumi jamaah sekalian, yang sebagian kita kerja, seumur hidup kerja, hanya untuk beli satu kapling di daerah strategis di kotanya. Subhanallah. Kalau di Jakarta ini, manusia tuh kayaknya udah melakukan pencapaian luar biasa kalau misalnya sudah punya satu rumah di Menteng, di Senopati, di Kebayoran, di Kemang. Hadirin Allah muliakan, cuma satu kapling. Cuma satu unit. Seakan-akan dia udah muat. Itu baru punya itu aja. Nggak sholat, subhanallah. Jangankan Senopati, jangankan Menteng, bumi. Qabdatuhu yaumil qiyamah. Allah genggam dengan tangannya pada hari kiamat. Kita cuma, kita untuk menaklukkan satu kapling aja itu effortnya seumur hidup. Allahu Akbar. Effortnya seumur hidup. Dan banyak di antara kita udah kerja seumur hidup enggak bisa beli satu rumah di Senopati. Kerja seumur hidup enggak bisa beli rumah, satu rumah. Bukan satu kelurahan, satu rumah. Enggak bisa. Bahkan jangankan landed, beli satu unit apartemen aja kita enggak mampu. Itu kerjanya udah jungkir balik, udah enggak sholat, udah tinggalkan sholat demi ketemu klien, udah mengorbankan puasa demi lunch dengan klien pada bulan Ramadan, udah bela-belain minum khamr karena enggak enak nolak ketika berhadapan dengan klien atau berhadapan dengan orang, udah kita makan segala macam yang haram karena enggak enak sama teman, karena kita berharap kita dapat proyek sama teman kita. Udah semua dilakukan, itu beli satu unit apartemen di SCBD aja enggak mampu. Subhanallah. Beli satu rumah aja di Senopati enggak bisa. Lalu Anda bermaksiat kepada Allah. Semua udah dikorbankan. Beli satu unit enggak bisa. Muasain satu unit enggak bisa. Lalu Anda lawan Rob yang hanya menggenggam bumi dengan tangannya pada hari kiamat. Fuma qadarullah haqqa qadari. Manusia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Gimana kita bisa melawan Allah Subhanahu wa taala? Kita ngurus diri kita aja enggak bisa. Seringkali kita kondisikan keluarga kita aja enggak bisa. Fuma qadarullah haqqa qadari. Anak kita enggak bisa kita atur, subhanallah. Bukan bumi, satu orang yang ada di bumi kita enggak bisa atur. Padahal itu lahir dari rahim kita. Atau itu benih kita. Kita minta ke kanan, dia ke kiri. Dia, kita minta ke kiri, dia ke kanan. Kita minta dia belajar agama, dia pengen masuk teknik. Enggak masalah masuk teknik, tapi dia enggak bisa kita atur. Atau misalnya kita ingin dia masuk kimia, dia masuk fisika. Kita ingin dia masuk fisika, dia masuk matematika. Kan bisa kita atur. Itu satu makhluk yang ada di bumi. Bukan miliaran orang yang ada di dalam bumi itu. Sedangkan hari kiamat, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Allah genggam itu bumi. Kenapa kita enggak berpikir ke sana? Jangankan menguasai bumi, memprediksi traffic aja kita enggak bisa, jemaah. Betapa banyak kita terlambat karena salah memprediksi traffic yang ada di waktu pagi, di rush hour atau waktu pagi. Kita berpikir bisa ditempuh setengah jam, ternyata satu jam. Padahal jalurnya jalur tiap hari. Jalurnya ada di bumi, bukan di Mars, bukan di Jupiter, di bumi. Tiap hari kita lewat situ. Hari ini enggak bisa terprediksi. Akhirnya terlambat. Allah subhanallah, hanya jalur cuman setengah jam doang, kita gak bisa prediksi. Itu aja udah membuat kita stres, bingung, karena kita ada meeting. Huma qadarullah haqqa qadari. Manusia memang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Gimana mau menguasai bumi? Mau menguasai jalur aja gak bisa. Menguasai jalur, traffic gak bisa. Salah prediksi kita. Kalau Anda ingin berhadapan ke Rabbul Alamin, Anda anggap remeh perintah-perintahnya, Anda meremehkan larangan-larangannya. Siapa kita, jemaah? Kita gak mau taat, kita gak mau nikmat takdirnya. Ya pantas kita sengsara, pantas kita gak dapatkan ketenangan. Makanya Nabi simpel, aslim taslam. Anda serahkan semua kepada Allah, Anda akan selamat. Anda tunduk, Anda selamat. Gak ribet, aslim taslam. Kan sebuah hal yang wajar, kita disuruh tunduk sama zat yang mampu menggenggam bumi pada hari kiamat nanti. Dan ia punya kemampuan mulai dari saat ini dan dari sebelumnya, tapi akan genggam pada hari kiamat nanti. Dan langit digulung, jemaah, digulung, subhanallah. Manusia kalau ada tsunami bingung mau lari kemana, gak bisa lari, kecepatan air lebih cepat daripada larinya atau kendaraannya. Itu mau melawan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mencela Allah, Allah jahat, Allah zalim, Allah masih. Allahu akbar. Maqadarallahu haqqa qadari. Maqadarallahu haqqa qadari. Manusia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Karena kita harus tafakur. Karena tafakur adalah zikrullah, ingat sama Allah. Ada banyak orang Jakarta gak bisa ditaklukkan. Jakarta gak bisa ditaklukkan. Itu baru satu kota. Dan bukan kota terkuat di dunia. Bukan. Itu aja kita gak bisa taklukkan. Itu tadi. Mayoritas kita, banyak dari kita harus berkorban seumur hidup, tapi beli satu rumah aja gak bisa. Subhanallah. Satu rumah di bumi gak bisa. Hanya beli 200 meter tanah di bumi gak bisa. Gimana beli 1000 meter, beli 5000 meter. Beli 200 meter gak mampu. Beli 100 meter gak mampu. Kok ia berani sama Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan, lihatlah bumi dengan penglihatan yang benar. Ini bumi yang kita pijak. Siapa penciptanya? Dan mungkinkah tercipta dengan sendirinya? Gak mungkin. Gak mungkin. Wa ma qadarullah haqqa qadari. Tapi manusia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Agungkan Rabbul Alamin. Jalankan perintahnya dan jauhi larangannya. Agungkan Rabbul Alamin, terimalah takdirnya dengan sepenuh hati. Gak bisa, gak ada kesempatan kita menang. Gak ada kesempatan kita menang. Yang ada adalah menyerah, tunduk, taat, menerima. Aslim taslam, kata Nabi SAW. Anda menyerah dan tunduk, Anda akan selamat. Kita kayaknya ada orang berpikir gimana cara ngakalin ini, subhanallah. Gak akan bisa. Mau ngakalin apa gak bisa. Konsepnya bukan ngakalin. Konsepnya aslim taslam. Apa kata Allah? Udah kita turut deh. Pahamilah bahwa kita ini lemah. Oh, untuk punya satu rumah di bumi aja kita gak bisa. Di antara kita, untuk menaklukkan satu kampus di bumi aja kita gak bisa. Menaklukkan satu kampus gak bisa. Bukan, jangan kan satu kampus, satu fakultas gak bisa gitu. Nilai kita berantakan lah, inilah gak maksimal lah. Itu satu fakultas. Gimana satu kampus? Itu baru satu kampus. Dan kampus kita juga bukan kampus terbaik di dunia. Kok bisa? Yang lahir adalah sifat sombong, sifat angkuh, sifat ngelawan sama Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kan tahu diri ya. Iya sih, saya gak bisa apa-apa. Ada ada banyak di antara kita sekarang harus jual rumahnya karena kondisi seperti ini. Itu kan harusnya dijadikan ibrah ya, untuk mempertahankan satu rumah, sepetak tanah di bumi aja kita nggak bisa. Mau nggak mau kita harus jual di pandemi ini, mempertahankan satu petak tanah, satu rumah ya nggak bisa kita. Akhirnya kita harus lepas dan kita harus nyari kontrakan dan seterusnya. Akhirnya kita nggak punya apa-apa. Bumi yang seluas ini kita nggak punya satu pun tanah. Dan itu realnya, emang kita nggak punya apa-apa. Tapi alih-alih sujud alih-alih sujud ruku, tapi justru tidak ada pengagungan sama sekali. Nggak kembali kepada Allah. Fafiru ilallah. Kembalilah kepada Rabbul Alamin. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya jawab dengan segala keterbatasan di waktu yang tersisa. Iya, pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan tentang surat Al-Ahzab ayat 72. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon penjelasan lanjutan surat Al-Ahzab ayat 72 tentang pemegang amanat ini, padahal kita manusia dalam keadaan tidak sadar dalam menerima amanah. Mohon pemahaman ini pemahaman anak saya ini diluruskan. Ya, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang serupa. Hadirin Allah muliakan, untuk menjawab pertanyaan ini mari kita langsung simak keterangan Abdullah bin Abbas yang dibawakan Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan banyak para ulama tafsir yang lain. Kata Abdullah bin Abbas, amanah di sini adalah ketaatan. atau agama itu sendiri. Nah, hadirin Allah muliakan, ketaatan yang Allah tawarkan kepada langit dan bumi serta gunung sebelum Allah tawarkan kepada Nabi Adam, dan langit, gunung serta bumi ini tidak menerima. Makanya Allah berfirman kepada Nabi Adam, inni qad aradtul amanata 'ala samawati wal ard wal jibal falam yutiqnaha. Aku telah tawarkan amanat ini kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung, dan mereka tidak sanggup. Fal anta akhidun bima fiha. Maka wahai Adam, maukah engkau menerima amanat tersebut? Lalu Nabi Adam mengatakan, ya Rabbi, wa ma fiha. Wahai Rabbku, apa yang ada di dalam amanah tersebut? Lalu Allah mengatakan, in ahsanta juzita. Kalau engkau berbuat baik, engkau akan dapat pahala. Wa in asata uqibta. Dan kalau engkau berbuat buruk atau dosa, engkau akan dapat hukuman. Fa akhadhaha Adam fa hamalaha. Maka Adam mengambil amanah tersebut, Nabi Adam mengambil amanah tersebut dan menjalaninya. Jadi ya wajar kalau beberapa jamaah nanya, kok saya gak ingat ya Pak Ustaz dikasih amanah tersebut. Ini Nabi Adam jamaah, ini Nabi Adam. Jadi manusia di sini itu diawali oleh Nabi Adam alaihissalam. Dan inilah karakter manusia yang mengambil amanat, sehingga kita harus sadar benar, jangan sampai kita zolim dan jangan sampai kita berbuat bodoh. Jadi yang membuat kita hancur dalam mengemban amanat itu dua, kebodohan, gak punya ilmu, yang kedua zolim, udah punya ilmu tapi gak mengamalkan ilmu lalu memilih jalan lain. Jadi kalau kita mau sukses, simpel aja, berilmu lalu adil, berilmu tidak zolim. Zolim itu wad'u syai' fi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zolim. Jadi kalau kita mau berhasil dalam mengembangkan amanat ini, letakkan sesuatu pada tempatnya, walaupun gak nyaman, walaupun gak enak. Coba dulu deh, nanti kita lihat bagaimana Allah memberkahi dan memudahkan kita. Wallahu ta'ala misal. Mungkin ini bisa menjelaskan beberapa jamaah yang bertanya tentang surat Al-Ahzab 72, dan langsung kita bacakan riwayat dari Abdullah bin Abbas, dan bisa dicek dalam tafsir Ibnu Katsir dan buku-buku tafsir yang lain. Wallahu ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga dan mengampuni dosa Ustadz beserta keluarga dan seluruh tim serta seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Ustadz beserta tim selalu dalam kondisi sehat dan selalu dimudahkan agar kajian rutin tetap ada setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah tingkatkan keimanan kita dan memberikan kita semua keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan bertanya, Afan Ustaz, bagaimana tipsnya agar diberikan kemudahan dalam mengamalkan ilmu yang sudah didapat? Jazakallahu khair wa barakallahu fikum Ustaz untuk ilmunya. Ya, terima kasih. Yang pertama, minta pertolongan jamaah. Kita tuh lupa minta pertolongan untuk mengamalkan ilmu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Minta pertolonganlah kepada Allah. Lalu yang kedua, mulai dari yang terkecil, atau mulai dari yang terkecil di sini bukan kecil remeh ya, tapi mulai dari basic, hal-hal yang sederhana tetapi fundamental. halal yang sederhana tapi fundamental. Masih ingat makna rabbaniin dalam Sahih Bukhari, alladzi rabbin nas bisigharil ilmi qabla kibari. Orang-orang rabbani adalah orang-orang yang mendidik umat dari ilmu yang kecil sampai ilmu yang besar. Maksud ilmu yang kecilnya bukan yang remeh, tapi yang sederhana tapi fundamental, mendasar, sebelum perkara-perkara pelik gitu loh. Jadi mulai dari situ. Terus yang berikutnya bertahap, bertahap dan bertahap. Dan yang terakhir kita butuh lingkungan. Dan jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz hafizukumullah, amin ya wa iyyakum. Semoga Allah rahmati Ustaz beserta keluarga dan seluruh umat Islam, amin ya rabbal alamin. Ustaz, adakah tips agar selalu semangat, bersabar dan pantang menyerah untuk selalu meminta pertolongan sama Allah? Bagaimana caranya mengajarkan hal ini juga ke anak-anak? Karena anak-anak ketika diminta berdoa, mereka ada kalanya bilang kalau doa pasti dikabulkannya lama. Enggak juga jemaah. Enggak. Doa atau enggak? Tergantung kita. Enggak lama. Itu keliru. Tapi seberapa yakinnya kita dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Enggak. Ada banyak doa diijabah hanya dalam hitungan menit. Hanya dalam hitungan menit. Hanya dalam hitungan jam. Allah langsung ijabah. Dan caranya seringkali ajaib jemaah. Beneran deh. Jangan pernah remehkan doa. Dan ingat, doa itu dikabulkan dengan tiga cara. Yang pertama, an yu'ajjila lahu fid dunya wa kamaqal. Allah segerakan di dunia, Allah kasih yang kita minta di dunia. Yang kedua, aw yadkhirahu lahu fil akhirah, atau disimpan di akhirat. Yang ketiga, Allah ganti dengan menghilangkan atau memalingkan sebuah bala atau bencana. Jadi bisa jadi udah dikabulkan, tapi kita enggak. Bisa, karena dikabulkannya bukan diberikan apa yang kita minta, tapi gantinya adalah Allah palingkan bencana yang seharusnya menimpa kita kalau kita enggak berdoa. Jadi itulah zalimnya manusia dan bodohnya manusia. Jadi bisa jadi doa kita udah diijabah dari hari H bulan lalu. Misalnya kita doa bulan lalu, dari hari H bulan lalu, tapi sampai hari ini kita merasa doa kita belum diijabah. Itu zalimnya dan bodohnya manusia. Bisa jadi dari hari H langsung diijabah sama Allah. Tapi cara Allah mengijabah kan ada tiga, jemaah. Ada tiga. Ada satu dari tiga opsi. Nah, kita hanya fokus ke opsi pertama aja. Jadi berpikir kalau gak, barangnya gak ada berarti gak diijabah. Kalau gak lulus berarti gak diijabah. Loh, enggak. Betapa banyak kegagalan itu sebuah bentuk ijabah untuk mendapatkan pencapaian yang lebih besar. Itu hal yang perlu kita camkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Dan ke anak-anak itu kita harus yakin dulu. Gak bisa kita meyakinkan anak-anak kalau kita gak yakin. Fakidu syaila yu'ti. Orang yang gak punya gak bisa memberi. Kalau kita gak punya uang, gak mungkin kita kasih anak-anak uang. Kalau kita gak punya keyakinan, gak mungkin kita kasih anak-anak sebuah keyakinan. Artinya meyakinkan mereka. Dan caranya adalah jelaskan dalil, lalu kisah-kisah orang yang berdoa dan langsung diijabah. Dan kita harus nyoba dulu, kita harus yakin dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak. Subhanallahi wa bihamdihi. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.